Siapa sih kamu? Yang jelas kamu semuanya adalah Gempar Community. Selamat sore. Bajunya sudah kering apa belum? Abis kering basah sampai kering lagi ya. Semuanya semangat untuk goyang di sini bersama Nyoba Lapa Ibu. Ibu tadi nggih hujan-hujan, Bu. Semoga Ibu enggak masuk angin ya, Bu ya. Kota Banyuwangi. Spesial kita kedang kumpul bareng Ki Ageng Slamet.